بخير، الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul, tentunya mengkaji ilmu agama yang merupakan fondasi daripada segala kebaikan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, akhir dari pembahasan kita, Allah menyebutkan dua kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kedua nabi ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dengan ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berhasil menjidali musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihi salam dengan ilmu yang beliau miliki, ya, bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan juga manfaat kepada orang lain. Ya, sehingga juga menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Jadi ilmu itu memiliki kebaikan. Kebaikan untuk menghilangkan kemudaratan dan kebaikan untuk mendapatkan manfaat itu sendiri. Sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, hadis di mana ada seorang laki-laki yang membunuh 99 nyong. Kemudian diberkata, apakah ada taubat bagiku? Kemudian disebutkan, ya, atau tepatnya ditanya kepada seorang ahli ibadah, kemudian ahli ibadah tersebut mengatakan tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakamalamiya, kemudian dibunuhlah laki-laki tadi sebagai ahli ibadah atau ahli ibadah tadi, lengkaplah yang dibunuh menjadi 100 orang. Kemudian laki-laki ini tidak berputus asa, dia ingin bertanya kepada orang yang bisa memberikan solusi kepadanya. Ditunjukilah seorang alim. Ya, kemudian alim tersebut berkata, iya, ada taubat bagimu. Tetapi engkau harus meninggalkan negeri ini. Ya, menuju ke negeri-negeri yang di sana membantumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah laki-laki ini, kemudian di tengah perjalanan dia meninggal, dan singkat cerita, diukur jarak antara tempat dia berangkat dengan negeri yang akan dia datangi. Ternyata negeri yang dia datangi itu lebih dekat, kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik, kejahilan tadi, abid tadi, yang dia semangat beribadah, yang dia semangat untuk melakukan kebajikan yang berupa hablul minallah, akan tetapi karena kejahilan dan kebodohannya, ternyata ibadah yang tidak disertai dengan ilmu tadi, mencelakakan dirinya. Ya, dan juga dia mencelakakan orang lain. Coba kalau seandainya dia menjawab dengan jawaban yang tepat, ya, mungkin dia tidak akan mati. Ya, mungkin dia tidak terbunuh. Nah, kita lihat kepada orang yang mereka memiliki ilmu tadi. Ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk dirinya dengan terjaga nyawanya dari kezaliman laki-laki tadi, tetapi memberikan manfaat kepada orang yang lain. Kita bisa bayangkan kalau seandainya laki-laki tadi tidak mendapatkan solusi, mungkin dia akan membunuh 100 nyawa yang lainnya. Atau mungkin dia akan membunuh 1000 nyawa yang lainnya. Ya, akan tetapi dengan ilmu yang dimiliki oleh alim tadi, dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa menyelamatkan si pembunuh tadi masuk dalam surga, dan dia bisa menyelamatkan masyarakat yang lain. Ya, ini dalil penguat dari apa yang kita sebutkan, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ولهذا كان المقصرون على العلم الحجج والدلالة والعلم السياسة والأمارات مقهورين من هذا الصنفين طارة بالاهتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka memiliki kekurangan pengetahuan terhadap ilmu hujjah dan juga dilalah dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga lemahnya mereka dalam ilmu siasah, lemahnya mereka dalam ilmu al-amarat, ilmu kepemerintahan, yang mereka semuanya makhurir min hadis sifat. Yang sebenarnya mereka membutuhkan dari dua sifat tadi. Sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS dengan ilmu yang mereka punya. Yang terkadang mereka membutuhkan ilmu tersebut ya ketika datang musuh yang ingin merusak agama mereka. Ya, dia butuh ilmu untuk menjidali mereka. Butuh ilmu untuk mengungkap syubhat-syubhat mereka. Karena orang kafir, mereka memiliki dari pengikut, ya dari kalangan munafikin, yang akan membawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan agama kekufuran. Untuk membenarkan kesyirikan. Dan subhanallah ini kita lihat di negeri kita. Ya para munafikun, ya membela orang-orang kafir dengan membawa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini memakan banyak korban dari pemuda dan pemudi muslimin. Dan kita akan lihat nanti di akhir Desember. Tahun lalu, tahun 2019, kita sudah melihat begitu rusak akidah anak-anak muslimin. Ya, dan na'udzubillah tahun ini apa akan terjadi. Ya tanpa ada rasa malu mereka memperingati ya acara kekufuran orang-orang kafir. Ini tidak lain para hadirin sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini hajama aduun yufsiduddin. Musuh itu mendatang untuk merusak agama. Sehingga membutuhkan jidal, membutuhkan ilmu untuk menghalangi mereka. Ad-dunya bidzulm. Atau mereka akan merusak dunia kita dengan kedzaliman. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dengan ilmu yang beliau miliki sehingga terselamatlah kehidupan dunia manusia. Bisa difahami? Wa taratan bil ihtiyaj ilaihim idza hajama al anfusim min anfusim dzalik. Dan juga terkadang terjadi pertikaian antara mereka dengan mereka. Tidak ada musuh dari luar, tetapi dari mereka dengan mereka, muslimin dengan muslimin. Dan ini solusinya juga membutuhkan kepada ilmu agama. Wa taratan bil ihtiyaj ilaihim litakhlis ba'dhim min syarri ba'dil fid din wa dunya. Ya terkadang mereka harus mencari apa solusinya. Ya, terjadi pertikaian, terjadi kerusakan antara satu dengan A dengan si B, kelompok A dengan kelompok B. Yang perselisihan itu membuat kejelekan untuk agama dan dunia mereka. Sehingga dicarilah solusi-solusi. Dicarilah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan. Dan ternyata solusi dan cara yang ditempuh bukan dengan cara yang tepat. Ya, sehingga bukan semakin menghilangkan penyakit di tengah masyarakat, tetapi semakin ya musibah terjadi di tengah umat Islam. Ya ketika terkadang tidak mampu untuk menghalangi dari zina, maka caranya apa? Sudah dibagikan kondom secara gratis. Ya ini kenapa semuanya bisa terjadi? Kenapa kejelekannya yang dijadikan solusi bukan semakin mengurangi kemudaratan tetapi semakin menambah kemudaratan? Karena jauhnya mereka dari ilmu sebagai pondasi untuk menyelesaikan urusan umat Islam hari ini. Wa taratan ya'ishuna fi dhillihim fi makanin laysa fi mubtadin yastatilu alaihim wala walil yudhlimuhum. Wa madzak illa liwujudil ulama'il hujjat ad-damighah li ahli al-bid'ah wasiyasah dafiyah lidh-dhulm. Tetapi ada kondisi di mana muslimin hidup ya di mana tidak ada ahlul bid'ah di situ yang mereka bisa melindungi pemikiran-pemikiran mereka dan juga tidak ada pemimpin yang zalim. Wa madzak tidaklah terjadi ini ya tersebarnya kebaikan, tersebarnya sunnah, lemahnya kebid'ahan, ya dan juga pemimpin yang baik liwujudil ulama'il hujjat annabighah li ahli bid'ah. Karena adanya ulama-ulama yang berpegang di atas hujjah yang sangat kuat untuk memerangi ahli bid'ah. Wasiyasah dafiyah li dzulm, dan mereka punya siasat yang kuat dan kokoh untuk menghalangi daripada kezaliman. Bisa difaham ya? Jadi begitu kondisi dan keadaan umat. Ketika sedikitnya ulama dan umara yang bersinergi dengan ulama untuk menyelesaikan permasalahan umat, ya maka kondisi umat akan semakin rusak. Tetapi ketika di sana para ulama bersinergi dengan para umara, umara bersinergi dengan ulama, rabbaniyin yang mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, maka disitulah mereka akan melihat kebaikan. Akan mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itu datang dari Allah. Kemakmuran itu datang dari Allah. Ketenteraman itu datang dari Allah. Keamanan itu datang dari Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan sebaliknya, ketika mereka kufur kepada Allah, ya ketika mereka jauh daripada aturan-aturan Allah, maka disitulah Allah akan berikan kehinaan kepada mereka. Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Dan telah nampak kerusakan dan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia. Ya, dan kemudian kami merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan agar mereka bisa kembali kepada Allah. Nah, Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal khaufi wal ju'. Bima kanu yasna'un. Dan telah nampak kerusakan di daratan. Kami permisalkan sebuah negeri yang negeri tersebut penuh dengan keamanan dan ketenteraman. Ya, dan kami berikan kepada negeri tersebut ya keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ketika mereka mengkufuri dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami pakaikan mereka dengan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Jadi keberkahan sebuah negeri ketika penduduk negeri tersebut dari ulama-nya, dari umara-nya, dari rakyatnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadaru amri riasah diniyah wa dunyiah 'alal 'ilm li'annahu aslun lahuma. Walidzalika qala Ibnu Taimiyah aidha wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabihi. Fadar amri riasah, berputarnya perkara kepemimpinan duniawiyah, diniyah, kepemimpinan agama, dan juga kepemimpinan dalam masalah keduniawiyah, itu ada di atas ilmu. Baik, pemerintah memiliki kekuatan. Iya, ulama memiliki hati muslimin. Dalam arti kata, dengan ulama menjelaskan ayat Al-Quran, ulama menjelaskan hadis-hadis Rasulullah, mereka lah yang mudah untuk mengambil hati-hati muslimin. Dari sisi hidayatul irsyad. Nah, ketika ada kekuatan hati muslimin dipegang oleh para ulama berupa hidayatul irsyad, dan pemerintah memiliki kekuatan untuk menjalankan daripada apa yang telah disebutkan, difatwakan oleh para ulama dalam urusan umat Islam, maka disitulah kita akan lihat kebaikan. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menukilkan firman Allah, perhatikan, laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'un lin nas wal ya'lam Allah man yansuruh wa rasulahu bil ghaib. Perhatikan ya bagaimana hebatnya kekuatan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad arsalna rasulan, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ya, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan juga kepada rasul-rasul tersebut al-kitab. Wal mizan, yaitu timbangan. Timbangan untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Ya, atau keadilan, untuk menegakkan keadilan. Wa anzalna al-hadida, dan kemudian kami turunkan juga besi. Ya, atau kami ciptakan juga besi. Yang pada besi itu ada kekuatan yang sangat kuat. Wa manafi'un linnas, di dalamnya ada sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Waliya'lam Allah, agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ini Ya, siapa di antara mereka yang mau menolong agama Allah dan menolong rasul-rasulnya dalam keadaan mereka tersebut tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Allah ingatkan kita dengan nikmat diturunkan rasul. Dan rasul itu menurunkan dan diturunkan dengannya Alkitab. Dan juga di situ ada neraca-neraca keadilan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam Sunnah. Dan dengannya Allah menurunkan besi yang besi itu merupakan kekuatan yang bermanfaat untuk manusia dengan kekuatan hujjah berupa ilmu dan kekuatan besi yang berupa kekuatan fisik. Ya, siapa di antara mereka yang menggunakan dua kekuatan ini untuk menolong Allah, menolong agamanya dan menolong rasulnya dalam keadaan mereka tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi ini dua kekuatan penting, kekuatan ilmu berupa hujjah dan kekuatan badan, besi, persenjataan perang dan seterusnya. Fa akhbara annahu anzala al-kitab wal mizan liyaqumu an-nasa bil qist. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah menurunkan kepadanya Alkitab dan Allah turunkan kepadanya neraca untuk ditegakkan di antara manusia dengan keadilan tersebut. Wa annahu anzala al-hadid kama dzakarahu. Dan sesungguhnya Allah menurunkan besi sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Faqawamuddin bil kitab al-hadi was-saiful nasir, sehingga kekuatan agama itu dengan Alkitab sebagai petunjuk dan juga sebagai pedang, dan pedang sebagai penolong. Pedang sebagai kekuatan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan telah cukuplah Rabb engkau sebagai zat yang memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan kepada kita. Lewat apa Allah memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan? Melalui Alkitab wal Hadis. Bisa difahami? Alkitab wal aslu. Walihada awala ma ba'atha Allah wa rasulahu, ba'atha Allah rasulahu wa anzala alaihi alkitab. Oleh karena itu awal yang pertama kali Allah mengutus rasulnya dengan menurunkan kepadanya Alkitab. Wa makatha fi Makkah. Allah Subhanahu wa taala dan rasul tersebut tinggal di Mekah, tidak pernah diperintahkan untuk mengangkat pedang. Kenapa? Karena kekuatan mereka belum ada pada waktu itu. Ditempa dulu hatinya, ditempa dulu kalbunya, dibersihkan dulu hatinya dari kesyirikan dan daripada hasad, dengki dan semisalnya. Kemudian hatta hajara, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, wa sara lahu a'wanun 'alal jihad. Kemudian menjadilah penguat-penguat yang lainnya, yaitu kekuatan pedang tersebut untuk membantu berjihad. Bisa difaham ya? Baik. Idzan, maka kesimpulannya, falladzina yatasawwaruna qiyamu daulah Islam bimujarrad atifatil islamiyah wa fikrin mujarradin an hujjatil asyar yusammauna fikran islamiyah. Kesimpulannya, orang-orang yang mereka ingin menggambarkan, bercita-cita, ingin menegakkan daulah Islamiyah, hanya sebatas atifah, hanya sebatas perasaan, hanya sebatas kesemangatan keislaman. Ya, wa fikrin, dan pemikiran, akan tetapi kesemangatan dan pemikiran tersebut, mujarrad an hujjati syara', ya, kosong dari hujah-hujah syariat. Kosong dari dalil, ya, hanya sekedar pemikir Islam. Ya, dijadikanlah tokoh-tokoh sebagai pemimpin, dijadikanlah sebagai orang-orang besar yang mengurusi urusan keumatan. Wala ayat Al-Quran yang keluar dari mulutnya, wala hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari lisannya, wala kawaid-kawaid syar'i yang dibangun di atas tauhid, yang dibangun di atas sunnah, yang merupakan kekuatan dan keberkahan dan kehebatan umat Islam ada pada dua kekuatan ini. Tetapi kosong dari ini semua. Hanya sekadar ngumpul-ngumpul, hanya sekadar mengumpulkan massa sekian juta, sekian puluh juta, namun kosong dari ilmu. Iya, kosong dari tauhid. Kosong dari kuatnya berpegang teguh di atas sunnah yang menjauhi kesyirikan dan menjauhi kebid'ahan. Maka sebanyak apapun jumlahnya itu tidak akan berhasil. Wa natfi min ilmin yusammunaha taqatafun taqafah islamiyah. Ya, sehingga mereka berpegang di atas ilmu yang namanya thaqafah Islamiyah, pemikiran-pemikiran Islam. Ya, mereka melabelkan sebagai label Islam. Adapun para duat Ahlus Sunnah, adapun dakwatus salafiyah, di kampus-kampus dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah, menghafal mutun-mutun para ulama, mempelajari zakat, membahas tentang fikih muamalah, Quran ta'lim, adapun dari ini-ini semuanya, itu marhalah qadimah ba'da. Itu hanya ya, terkadang itu yang mereka sematkan kepada Ahlus Sunnah, itu yang mereka sematkan kepada dakwah salafiyah. Apa yang mereka lakukan dengan talim, apa yang mereka buat dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Enggak, habis talim terus. Kapan umat akan maju? Kapan kita akan bangkit? Kapan kita akan bergerak? Subhanallah. Ya, dan ini subhanallah terjadi, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mereka mentertawakan para ulama kita. Ibnu Bas itu adalah ulama celana dalam perempuan. Yang dibahas haid saja. Apa hukumnya haid? Bagaimana darah haid? Orang udah naik ke bulan masih bahas haid aja terus. Kapan umat akan maju? Kapan umat akan berkembang? Orang kafir semakin menekan kita. Kita harus membuat pergerakan. Kita harus membuat ya jalan-jalan untuk bisa menghancurkan makar-makar orang kafir. Masya Allah, niatnya bagus. Semangatnya bagus. Tetapi kesemangatan yang tidak disertai dengan ilmu tidak akan bermanfaat sama sekali. Paham di sini? لِأَنَّهُمْ يَتَخَيَّلُونَهَ بِلَا قُوَّةٍ وَلَا أَسْبَابٍ. Ya, mereka membuat sesuatu khayalan tanpa dengan kekuatan, tanpa ada sebab yang benar. Ya, ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah. Wa aula quwwatain, dan perlu diketahui bahwasanya kekuatan yang paling baik, kekuatan yang paling ya pemberi jalan keluar di tengah-tengah lemahnya muslimin, quwwatul din, kekuatan agama. Alladhi 'alaihi wa'adallahu al-mu'minina bin-nasri. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kaum mukminin pertolongan untuk mereka. Kapan itu? Ketika mereka berpegang di atas agama. Oleh karena itu, isbiru ya ahli sunnah. Isbiru ya talabatul ilm. Biarkan orang-orang di luar sana mengejek kalian. Ya, sibuk dengan kitab, dengan kitab. Sibuk dengan haddatsana. Itu yang selalu mereka utarakan kepada Syekh. Ya Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Mukbil sibuk haddatsana fulan, haddatsana alan, qala fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk sama orang mati, kepada orang mati, kepada orang mati terus. Kapan pergerakan yang kita bisa membuat ya pergerakan yang bisa menghancurkan makar-makar orang kafir? Di mana mereka para hadirin? Orang yang berbicara ucapan ini, dialah yang diantara yang menjadi sebab ya peperangan yang terjadi di Yaman hari ini. Iya, kemiskinan di mana-mana. Muslimin nggak bisa bekerja. Perang terus bergulir. Sudah berapa tahun perang bergulir? Sudah hampir 10 tahun perang bergulir di negeri Yaman. Sampai hari ini belum selesai permasalahannya. Ya, di antaranya adalah pergerakan yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Zidani, yang memiliki pemikiran Ikhwani, ya, yang kemudian dia membuat pergerakan untuk menggoyangkan pemerintahan Ali Abdullah Saleh dan seterusnya. Dia kemudian jatuh Ali Abdullah Saleh, dan kemudian dia membalas dendam, dan terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. Apa yang dihasilkan? Ya, jangan, tidaklah ada kesyirikan yang mereka hancurkan, tidak ada bid'ah yang mereka hilangkan, tidak ada sunnah yang mereka sebarkan, kecuali kehancuran demi kehancuran kepada muslimin. Itu terakhir terjadi di negeri Yaman. Ya, tetapi subhanallah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa masyaykhuna wa ulama'una, di tengah sulitnya hidup di negeri Yaman. Ya, jangankan kondisi perang seperti sekarang, kondisi dulu kita belum perang, itu listrik sehari mati 10 kali. 10 kali mati listrik. Ya, kalau sehari 24 jam, mungkin listrik cuma hidup cuma 5 jam, lainnya nggak hidup listrik. Itu kondisi nggak perang. Gimana kondisi perang hari ini? Nah, kondisi perang. Tapi subhanallah, masyayikhuna wa ulama'una. Ya, mereka tidak ada kesibukan mereka kecuali belajar dan mengajarkan ilmu. Alhamdulillah, di markaz syekhuna Syekh Muhammad Al-Imam, masih banyak ribuan tullab masih belajar di situ menghafal Al-Quran. Karena inilah ya keyakinan kita, kekuatan yang akan Allah berikan kepada kita. Bisa saja ketika kita masih hidup Allah akan nampakkan, atau ketika kita nanti setelah kita meninggal. Bisa difahami para hadirin? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk membela orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang memiliki ilmu. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Walihada qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ayuhal ikhrahimani warahimakumullah. Walamma kana jihadu a'da'illah. Fil kharij qar'an an la jihadil abdi nafsahu fi dhatillah. Menjihadi musuh-musuh Allah yang dari luar, ya, dia itu sebenarnya cabang dari asal jihad seorang hamba kepada dirinya terhadap zatnya Allah. Apa maksudnya? Dia jihadi dirinya untuk menghilangkan kesyirikan. Dia jihadi dirinya untuk menghilangkan kedengkian. Dia jihadi dirinya memerangi kebodohan dan kejahilan yang ada pada dirinya. Ya, dia kenali Allah, dia kenali Rasulnya, dia kenali Islam dengan benar. Ini merupakan jihad yang terbesar. Adapun jihad memerangi musuhnya Allah, ini cabang daripada jihad inti ini. Paham di sini? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsuhu fi ta'atillah. Ya, mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang yang berhijrah adalah orang yang mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa inti daripada jihad? Inti daripada jihad adalah menjihadi dirinya untuk taat kepada Allah. Menjihadi dirinya untuk menundukkan hawa nafsunya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Karena jihadun nafs muqaddaman ala jihadul 'ind fil kharif wa aslan lahu. Sehingga jihad jiwa kita ini itu dikedepankan daripada jihad memusuhi musuh yang dari luar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masuk Islam, maksud saya, di awal-awal tersebarnya Islam, saya ulangi, di awal-awal tersebarnya Islam di kota Mekah, apa yang Rasulullah jihadi kepada sahabatnya? Dan apa pula yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Ya ayyuhal muddatthir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Tazkiyatul nafs, wa tazkiyatul qalb. Dari hal-hal yang bisa merusak hati. Dan itu pula yang ditanam oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jihad yang berupa nafsin. Setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, baru kemudian terjadi perang Badar, baru terjadi perang Uhud dan seterusnya. Fa'innahu man lam kana jihadun nafs. Man lam yujahid nafsahu awalan. Litaf'al ma'umirat bihi wa tatruk manuhiyat anhu. وَيُحَارِبْهَا فِي اللَّهِ لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِي فِي الْخَارِجِ. Oleh karena itu, siapa yang tidak menjihadi dirinya? Yang pertama kali, dengan dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, وَيُحَارِبْهَا فِي اللَّهِ. Ya, dan dia memeranginya itu karena Allah. maka tidak akan mungkin mampu dia menjihadi musuh yang datang dari luar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau keluar dari penjara, meminta izin keluar dari penjara, karena ada kaumnya, kaum Tatar pada waktu itu, yang memerangi negeri muslimin, kemudian beliau mengatakan, kita pasti menang. Kenapa? Karena yang beliau bersihkan akidah itu, syirikan dihilangkan dan seterusnya. Ketergantungan kepada jimat-jimat, ketergantungan kepada kalung-kalung dan semisalnya, itu semua dibersihkan. Dibersihkan hatinya untuk Allah Rabbul Alamin. Disitulah akan datang kemenangan. Bagaimana perang Uhud terjadi? Ayyuhal hadirun wal hadirat. Yang jumlah para sahabat lebih banyak daripada jumlahnya musyrikin. Dan bersama dengan itu musyrikin sudah lari jauh. Sudah jauh lari. Mereka sudah kalah. Tapi ketika ada satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diindahkan oleh sebagian para sahabat, itu bukan itu pun karena ijtihadnya mereka. Mereka berpikir perang sudah selesai, musuh sudah jauh, Rasulullah sudah membagi harta rampasan perang, apalagi ya sudah kita turun. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Kemenangan sudah ada di tangan mereka, musuh sudah lari. Tapi qadarullah masya fa'al, ya justru pasukan muslimin pada waktu itu ya terpecah menjadi tiga, ada yang pulang ke Madinah, ada yang berdiam diri, ada yang kemudian tetap membela Rasulullah. Di tengah kegentingan terjepit muslimin, isu tersebar bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Semakin melemah kekuatan muslimin pada waktu itu. Satu kesalahan para hadirin. Nah inilah jihad diri kita untuk tunduk dan patuh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, walaupun kita berkumpul 1 miliar manusia berkumpul di sebuah tempat untuk yel-yel menegakkan takbir, membela agama Allah Subhanahu wa taala, cuma hanya dengan jumlah yang banyak, cuma dengan ya modal semangat, maka kita khawatirkan ini tidak akan bisa memberikan kemenangan untuk kita. Justru kekalahan yang akan kita dapatkan karena jauhnya kita dari ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Serifamnya sejenis pendalilannya, fa kaifa yumkinu jihadu aduhi wal intisafu minhu. Sehingga bagaimana mungkin dia akan bisa berjihad melawan musuhnya? Ya, dan juga menghentikan daripada kemenangan yang akan dia dapatkan dari musuhnya. Kalau seandainya dia belum mempersiapkan dirinya. Taib, wa aduwwul ladzi baina jambaih qahirun lahu. Sementara musuh yang di dekatnya, yaitu syaitan, hawa nafsu, menguasainya dia. Memegang dia. Mengontrol dia. Bagaimana ente mau bicara jauh-jauh musuh dari luar? Paham di sini? Mutasallitun alaih. Ya musuh itu menguasai dia. Lam yujahidhu wa lam yuharifu illah. Dia tidak menjihadi musuh yang ada pada dirinya. Dia tidak memerangi musuh yang ada dirinya karena Allah. Masih sulit bangun salat subuh. Salat subuh jam 7. Kemudian turun ke jalan, Allahu Akbar, tegakkan kalimat Allah, tegakkan syariat Allah, tegakkan keadilan, Mas. Tegakkan keadilan pada diri Anda sendiri dulu. Yang menjadi hamba Allah dengan melaksanakan sholat pada waktunya. Itu namanya keadilan. Tapi ketika Anda tidak sholat, tidak ruku kepada Allah, tidak sholat pada tempatnya, tidak pada waktunya, maka Anda tidak sayang pada diri Anda sendiri. Anda tidak menegakkan keadilan pada diri Anda sendiri. Bagaimana kemudian Anda ingin menegakkan keadilan pada orang lain? Pada diri Anda sendiri saja Anda tidak adil. Bisa difahami di sini? Bali yumkinu al-khuruj ila aduwihi hatta yujahid nafsahu alal khuruj. Ya bahkan dia tidak akan mungkin keluar kepada musuhnya. Tidak akan mungkin dia bisa menang melawan musuhnya. Sampai dia menjihadi dirinya. Ya, menjihadi apa yang ada dalam dirinya tersebut. Nah, kemudian ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, fahadani aduwani qadimtihin al-abdu bijihadihima wa bainahuma aduun thalithun la yumkinuhu jihaduhuma illa bijihadi wa waqifun bainahu yuthabbit abda an jihadihima wa yukhaddilu wa yurjifu bihi wa la yazalu yukhailu lahu ma fi jihadihima minal mashaqi wa tarqil hudud wa fawta al-ladzat al-mushtahiyat. wala yumkinu wa yujahid dainaik al-aduwain illa bijihaduhu. Baik. Perhatikan. Fahadani aduwani. Dan ini merupakan dua musuh baginya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menguji dia untuk menjihad. Apa musuh yang pertama? Yang datang dari luar. Yang kedua, musuh yang kedua apa? Musuh yang kedua apa? Ya, apa yang ada pada diri kita. Ini adalah dua musuh yang Allah menguji seorang hamba. Wa bainahuma aduwwun tsalitsun. Dan di antara keduanya ada musuh yang ketiga. La yumkinu jihaduhuma illa bi jihadi. Sehingga tidak akan mungkin dia menjihad keduanya kecuali dengan jihad yang satunya. Apa jihad yang satunya? Ya, jihad menjihadi dirinya untuk tutup dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waqifun bainahuma. Jadi dia itu berada di tengah-tengah. Ya, kalau Anda ingin menjihadi musuh saja, sementara Anda tidak menjihadi diri Anda sendiri, maka yuthabbitul 'abda 'an jihadihima wa yukhadhdiluhu wa yurjifu bihi. Yuthabbit itu artinya bisa melemahkan dirinya. Ya, bisa membuat kekalahan pada dirinya. Ya, bisa membalik dirinya. Sehingga bukan kekuatan yang dia dapatkan, bukan kemenangan dia dapatkan, tapi kehinaan yang dia dapat. Wala yazalu yukhailu lahu min jihadihima min al-mashaqi wa tarkil qudud wa tawtil ladzatil mushtahiyat. Ya, sehingga ya dia tidak mau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Faham? Pokoknya modal semangat untuk kita melawan musuh. Tapi apa yang diharamkan oleh Allah dari khamar, dari ikhtilat, dari perzinaan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang bentuknya ladzat dan sesuatu bentuknya mushtahiyat. Keinginan-keinginan manusia. Dia tundukkan. Berat. Jadi kalau seandainya itu kamu tidak mampu kamu meninggalkan, maka bagaimana kamu akan bisa berjihad dengan yang lainnya? Maka ini merupakan sesuatu yang gak mungkin. Anda menjihadi musuh Anda, kecuali kalau Anda tidak mengedepankan menjihadi daripada jiwa dan hati Anda. Maka najiyadu wal aslu li jihadihima wa wasyaitan. Qala ta'ala inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Baik. Fakana jihadu wal asal jihadihi. Maka jihad dia merupakan asal untuk jihad kepada keduanya. Siapa itu? Syaitan. Kita harus mampu mengalahkan syaitan. Ketika kita mampu mengalahkan syaitan, kita akan mampu menundukkan hawa nafsu kita. Ketika kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, kita akan memiliki kekuatan, ketergantungan kita kepada Allah, dengan taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Disitulah kita akan mampu untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Sebagaimana nanti kita akan nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka ambillah dia sebagai musuh. Nah, ketika seseorang itu berbuat maksiat, dia ikut jalan siapa? Jalan siapa? Jalannya syaitan. Ketika dia berbuat bid'ah, dia mengikuti jalan siapa? Jalannya syaitan. Itu musuh yang pertama kali harus kamu kalahkan. Itu musuh yang pertama kali harus kamu jatuhkan. Itu musuh yang pertama kali harus kamu lemahkan. Lah kalau seandainya musuh yang kata Allah itu musuhmu tidak engkau jadikan musuh, bagaimana engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Sementara kemenangannya orang Islam apabila itu datang pertolongan dari Allah. Lah kalau Allah tidak menolongnya, siapa akan bisa menolongnya? Bisa difahami? Wal amru bitikhadhi aduwan tanbihun ala istifraghil wasat fi muharabatihi wa mujahadatihi. Sehingga perintah untuk menjadikan musuh itu sebagai syaitan buat kita, sebenarnya di sini ada catatan di dalam dari Allah Rabbul Alamin, peringatan dari Allah ala istifraghil wasat, untuk seseorang memberikan kelapangan di dalam memerangi syaitan dan menjihadi syaitan tersebut. Ka'annahu aduun la yaftur wa la yaksar. Ya, seakan-akan syaitan itu merupakan musuh yang tidak akan pernah futur. Nah, kita lagi semangat belajar, ada masa futurnya. Lagi semangat untuk ilmu, ada masa futurnya. Ikut kajian 2 kali, 3 kali, ya sudah futur, lemah. Nah, syaitan dia menggoda kita enggak ada futur-futurnya. Enggak ada futur-futurnya dia goda kita. Tiap hari dia goda kita. Siang dan malam dia goda kita. Lah kalau musuh kita enggak futur, masa kita harus futur? Ya, kalau kita sadar bahwasanya musuh kita enggak pernah futur, maka kita harus lebih jangan futur. Karena kalau kita enggak futur atau kalau kita futur dan kita ada perjanjian dengan syaitan, ya udahlah ya. Kita damai dulu sebentar ya, saya ingin santai-santai dulu. Ya, nah kalau kita bisa berdamai dengan syaitan, itu pun gak mungkin. Tapi kita punya hawa nafsu, yang hawa nafsu kita selalu condong kepada kejelekan. Bisa difahami ya? Wala yaksur an muharabatil ad. Sehingga dia tidak akan pernah merasa futur, tidak akan pernah berkurang semangatnya untuk memerangi hamba-hamba Allah ala adadil anfas, semana dia bernafas. Di situ dia akan memerangi manusia. Ini harus kita pahami. Jelas ya? Hadzal kalam fi ghayatil jawdah wal wuduh wa tasyul min haj alladziina yarmuuna ghayra min hijara wa buyutahum min az-zujaj wa fil waqti nafsu yu'adzibuna al-asbab al-madiyah hatta yaru anna aduwwahum tamakkun tamakkan li quwwatihi. Perhatikan baik. Ini merupakan ucapan yang sangat bermanfaat dan ucapan yang sangat jelas. Bagaimana kita menyelesaikan penyakit umat Islam? Bagaimana kita bisa menyelesaikan dari musuh-musuh yang akan merusak akidah umat Islam, yang akan merusak dunia umat Islam? Tentunya dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan kita menjihadi diri kita dari maksiat dan dosa. Oleh karena itu gurunya kami Syekh Muhammad Al-Imam, beliau sering mengatakan, kita enggak takut sama tank-tanknya Amerika. Kita enggak takut sama pesawat tempurnya mereka. Kita enggak takut sama tentaranya mereka. Tetapi yang kita takut adalah dosa yang kita lakukan. Yang dosa itu akan membuat kita lemah. Dan dosa itu akan membuat jauhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Demikian kata Syekh Muhammad Al-Imam. Di dalam banyak kajian beliau. Dan nanti kita akan nukilkan ucapannya hampir sama. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib. Wawatasih liman had alladina yarmuna ghairahum bil hijarah. Dan ini adalah sebagai bentuk pembenaran manhaj orang-orang yang melempar orang lain dengan batu. Ya, wabuyutahum min zujaj, dalam keadaan rumahnya juga dari kaca. Paham di sini? Jadi dia melempar rumah orang pakai kaca, dia nggak sadar rumah dia juga seperti itu. Ya maksudnya dia hanya mengomentari salah orang lain, dia mengomentari ini begini. Dia sendiri nggak sadar juga terjatuh dalam kesalahan yang sama. Ya, jadi seakan-akan seperti mata uang yang berbeda, beda wajah. Tapi sama-sama satu sisi. Sama dia mata uang, tapi sisinya saja yang berbeda. Penyakitnya sama. Wa fi waqti nafsi yu'adzimuna al-asbab al-madiyah. Dan bersamaan dengan itu dia mengagungkan sebab-sebab madiyah, sebab-sebab yang terfikir di pikirannya, sebab-sebab yang diolah oleh manusia. Bukan sebab-sebab syar'i seperti yang disebutkan di atas, hatta yaru'ana waduwa kamakan liquwwatihi. Ya sampai mereka melihat ternyata musuhnya mereka masih memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam arti kata musuh tidak lemah, musuh semakin kuat. Sementara dia telah menghabiskan energi, waktu, harta yang sangat banyak untuk menghancurkan makar-makar orang-orang kafir, tetapi tidaklah demi hari kecuali dia lihat musuh semakin kuat. Bisa difahami? Walhaqu annahu la yadkhul 'alayhim 'adu buyutahum illa idza wa hiya bunyanuha ay la yanhazim almuslimun liquwwati aduihim walakin lidha'fi imanihim. Sehingga yang benar, la yadkhul 'alayhim 'adu buyutahum, tidaklah musuh itu masuk kepada mereka, rumah-rumahnya mereka, kecuali idza hiya bunyanuha, kecuali memang karena bangunannya yang lemah. Maksudnya apa? La yanhazimul muslimun, tidak akan menang muslimun di dalam memerangi orang-orang kafir, bukan dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh orang kafir tersebut, akan tetapi karena lemahnya iman orang Islam. Karena orang kafir hakikatnya dia tidak punya kekuatan. Allah mengatakan dalam ayatnya, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ra'ab bima asyraku billahi ma lam yunazzil bisultan. Dan sungguh kami telah menanamkan rasa takut, rasa segan di hati orang-orang kafir kepada kalian, wahai muslimin. Dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kekuatannya orang kafir? yang dia sembah patung, yang dia sembah kayu, yang dia sembah adalah ya makhluk, ya yang mereka yakin sendiri makhluk itu disalib. Jadi apa kekuatan yang mereka bisa jadikan sebagai kekuatan Tuhannya saja makhluk yang mereka sembah? Jadi bukan lemahnya muslimin, kalahnya muslimin, bukan karena kuatnya kekuatan musuh, tetapi lemahnya muslimin, kalahnya muslimin, tidak mampu mengalahkan orang-orang kafir karena lemahnya imannya mereka. Bisa difahami? Hatta walau ariyati aidihim minal asma, walaupun ya tangan mereka itu kosong dari pedang dan lain sebagainya, tapi ketika dia memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da badal wasa, yaitu setelah dia berusaha sekuat tenaga, kafahumullahu ma nabahum, maka Allah akan mencukupkan diri, Allah akan mencukupkan untuk membela dan menolong. Paham di sini? Hatta walau ariyat aydiyahum minal asbab ba'da dzal ba'da badal wasa, kafahumullahu ma nabahum. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min sunnatillah an alam alam man lam yumkin yumkin almu'minuna ayu'idhu min alladhina yu'dhuna Allah wa rasulah, fa inna Allah subhanahu wa yantakim minhu wa li rasulihi wa yabki'i iyah, kama qaddamna ba'da dhalika fi qisatil katib al-muftari kama qala subhanahu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min sunnatillah, dari sunnahnya Allah, amman lam yumkin almu'minun ayu'idhu, ya, sesuatu yang memang tidak mungkin muslimin menjadikan itu sebagai penolong, minal ladina yu'duna Allah wa rasulah, dari orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya. Siapa yang menyakiti Allah dan Rasul? Orang kafir. Sehingga tidak akan mungkin seorang orang mukmin bisa mengalahkan ya orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin mampu. Fa inna Allah subhanahu yantaqi minhum wa li rasuli wa yaqi iyyahu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalahkan mereka. Ya, dan itu akan cukup dengan kekuatan yang datang dari Allah. Dan kapan kekuatan itu akan datang? Kekuatan itu akan datang ketika keterikatan seorang muslimin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika muslimin mereka meninggalkan Allah, maka disitulah kelemahan mereka. Walaupun asbabul adid, walaupun sebab besi tadi, mereka punya segalanya. Mereka punya pedang, mereka punya pesawat tempur, mereka punya tentara yang kuat. Tapi ketika hati mereka jauh dari Allah, jangan diharap mereka akan menang dari musuh. Sebagaimana kisah Al-Katib Al-Muftari, kitab pencatat pendusta, pencatat wahyu yang dusta. Sebagaimana Allah katakan, fasda bima tu'mar, jalanilah oleh engkau apa yang diperintahkan kepadamu. Taib, wa'aridu anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrikin. Inna kafainaka al-mustahzi'in, sesungguhnya kami wahai Muhammad adalah penolong engkau dari orang-orang yang memperolok-olok dirimu. Ya, pencatat wahyu yang kemudian dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dikubur, kemudian jenazahnya ya kembali diangkat ke bumi. Kemudian dikubur berkali-kali, kemudian ternyata jasadnya juga tidak diterima oleh bumi. Ya, dikarenakan apa? Dia itu mustahzi, menghina Rasulullah, memperolok-olok Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, inna kafainaka al-mustahzi'in. Atau inna kafainaka al-mustahzi'in. Sudah kami cukup sebagai penolong buat engkau ya Muhammad dari orang-orang yang memperolok-olok dirimu. Kemudian, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tallahi ma ada alaika al-adu illa ba'da an tawalla anka al-waliyu, wa la tadunnu anna asy-syaitan ghalaba walakin al-hafid a'rad. Subhanallah. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Demi Allah, tidaklah musuh kalian mengalahkan kalian, tidaklah musuh kalian menguasai kalian kecuali setelah berpalingnya Allah dari kalian. Ya, fala tadhunnu anna syaitan, dan jangan kalian menyangka bahwa syaitan itu menang. Syaitan itu punya kekuatan, bukan. Lakin al-hafid a'rad, tapi zat yang Maha Penolong telah berpaling dari kalian. Kalian dikarenakan kalian telah berpaling darinya. Ya, kalian lupa dengan syariatnya. Kalian lupa dengan hukum-hukumnya. Kalian lupa dengan perintah-perintahnya. Kalian tidak mengindahkan dengan larangan-larangannya. Ya, disitulah kemudian Allah akan berpaling dari kalian. Allah akan tinggalkan kalian. Nah, kalau seandainya Allah telah berpaling dari kita, siapa akan bisa memberikan pertolongan kepada kita? Waqad arafta annaka tahrub wala rabbik idza taraktal ma'mur wa raqabtal mahdur kama annaka mansur bihibdika Allah fi amri wa nahi fa'adal asl ila al-il li'annahu la yuraful amru wa nahi illa bihi. Waqad arafta, sesungguhnya engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari engkau, tidak akan membelamu, tidak akan menolongmu apabila engkau meninggalkan perintahnya dan melarang, meninggalkan, menjalankan larangannya. Sebagaimana engkau akan ditolong oleh Allah dengan engkau menjaga Allah, menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Demikian ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah yang suruh kumpul tabit atau dalam aku. Nah, atau ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Ayat-ayat yang semisalnya. Fa'adal aslu ilal ilm. Ya, maka asalnya itu harus kembali kepada ilmu. Karena seseorang tidak mengerti apa itu haram, tidak mengerti apa itu perintah, kecuali dengan ilmu yang dia miliki. Jadi Syekh menutup poin beliau yang kedua ini, ya, untuk mempertajam apa yang disebutkan di dalam poin yang pertama, yaitu pentingnya ilmu. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi kali ini. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pertemuan yang lalu, Ustaz. Bentar. Banyak ini ya. Banyak malah, Ustaz. Baik, barakallahu. Semoga dimudahkan Allah. Pertanyaan pertama. Bagaimana menanggapi jika ada sekelompok yang menyebutkan jika seorang awam menanyakan dalil pada dai di saat kajian maupun berkumpul, kelompok tersebut memberitahu bahwa pengetahuan orang awam terhadap dalil tidak memberikan pengaruh apapun karena mereka sekedar tahu tapi tidak memahami maknanya dan tidak bisa menggunakan dalil tersebut. Baik. Jadi yang ditanyakan Ada sekelompok orang yang kalau ada orang umum menanyakan dalil, menjelaskan dalil suka akan percuma karena mereka tidak tahu dalilnya dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dan tidak tahu pertama, bagaimana memahaminya. InsyaAllah jazakallah khairan. Pertama kita ketahui bahwasanya fungsi Al-Quran adalah huda linnas. Al-Quran adalah petunjuk buat manusia. Baik. Ini adalah asal yang perlu untuk kita ketahui untuk apa diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, ya suratul jin, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyli fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Ya, ketika jin pada waktu itu ingin mencuri khobar, kenapa khobar-khobar dari langit sulit dicuri, dan itu terjadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba jin mendapatkan sekelompok, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang salat subuh. Dan hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, bab disebutkan oleh Nawawi, bab di sunnah, bab disyariatkannya menjaharkan membaca surah atau bacaan jahar dalam salat subuh. Ya, nah, iblis syaitan mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyli fa amanna bih. Wahai manusia, wahai para jin, sesungguhnya aku telah mendengar Al-Qur'an sesuatu yang sangat ajaib yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, enam, kita sepakat. Bahwasanya orang awam, terkadang dia tidak terlalu memahami, ya, dari sisi pendalilan A, B, C, D. Kita menjelaskan kaidah ini, kaidah itu, kaidah B, kaidah C. Yang dari penjelasan kita sebenarnya dia sudah paham. Sudah paham. Dari penjelasannya sudah terjawab di situ. Nanti ujung-ujungnya dia mengatakan, tapi boleh atau enggak? Kan itu. Boleh atau enggak? Sudah kita sudah jawab tadi. Ya, makanya di sini para hadirin perlu untuk kita melihat bagaimana teman kita berbicara. Bagaimana audien yang mendengar ceramah kita. Ketika audien yang mendengar ceramah kita, kita cukup mengatakan, ya Ustaz, apa ini hukumnya? Oh, ini hukumnya haram. Allah mengatakan demikian. Rasul mengatakan demikian. Faham atau tidak dia? Insya Allah dia akan faham. Ya, dan dibiasakan untuk dibawa ayat Quran, dibiasakan untuk memahami hadis dan bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Tetapi kalau Anda berbicara di depan orang awam, ya, sama seperti Anda sedang membahas sebuah permasalahan di depan para penuntut ilmu yang sudah berpuluh tahun belajar. Ya, secara kaidah fikih ini diambil begini, secara kaidah usul ini begini, dari sisi dawabit lughah dia begini, sehingga ucapan ini tarjihatnya ada beberapa tarjihat. Tarjihat pertama, tarjihat kedua, tarjihat ketiga, tarjihat yang keempat. Maka setelah ini kita melihat begini dan begini, bingung enggak orang awam? Ini bahasanya bahasa penuntut ilmu. Maka jangan Anda bahasakan bahasa penuntut ilmu kepada orang awam. Nah, begitu juga bahasa orang awam jangan dibahasakan kepada penuntut ilmu. Maksud dari ucapan saya, ada pelajaran-pelajaran yang memang penuntut ilmu, ya, bukan berarti kita menyepelekan semua ajaran Islam itu baik, semua ajaran Islam itu hal yang penting untuk diketahui. Tetapi dari awal dia istiqomah atau awal dia berhijrah, pembahasannya itu terus sudah 10 tahun masih itu pembahasannya. Sementara umur kita pendek, ilmu itu sangat banyak. Maka belajarlah apa yang penting buat engkau, paham maksud saya ya. Ya, jadi sudah 10 tahun ya pembahasannya itu terus. Gak berubah-berubah. Gak naik kelas pembahasan agamanya. Iya. Makanya ini juga keliru. Kita kan perlu naik kelas ini dalam proses hijrah kita. Mungkin di awal-awal kajian kita lebih suka yang isinya motivasi. Motivasi untuk beribadah. Motivasi untuk berbuat baik. Baik, ini hal yang baik. Tetapi jangan 20 tahun sudah kita kenal sunnah masih motivasi-motivasi. Kita harus mengerti bahasa Arab. Kita harus mengerti usul ahlus sunnah, kita harus mengerti akidah ahlus sunnah, kita harus mengerti prinsip-prinsip ahlus sunnah, kita harus paham usul bidah, usul syirik, supaya kita paham bagaimana mereka masuk ya dalam menyebarkan kesyirikan dan kebidaahannya. Itu harus dipelajari oleh penuntut ilmu, dan dia harus naik kelas. Bisa difahami di sini ya. Nah, seorang da'i dia melihat, kalau seandainya misalnya Al-Quran itu gak bisa difahami oleh orang awam, nah orang yang hari ini dia menjadi seorang alim ulama, bukankah dia juga awam dulunya? Iya. Nah, dari ketika dia awam dengan apa dia belajar? Dengan Al-Quran. Bisa difahami? Jadi ucapannya kita bisa katakan benar, bisa kita katakan salah. Kita bisa katakan salah, ya ketika jangan bawa-bawa dalil di depan orang awam. Mereka bingung. Apa yang bingung? Kita katakan, wahai saudaraku, jangan meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat ini merupakan sebab yang akan mengantarkan Anda ke dalam surga. Allah mengatakan, masalah hukum fisakar, qalu lam nakul minal musallin. Ya, ketika penghuni surga berkata penghuni neraka, kenapa engkau masuk dalam neraka? Mereka mengatakan kami dulunya tidak sholat. Faham gak kira-kira? Faham. Faham di sini? Tetapi kalau Anda maksudkan orang awam kadang gak ngerti dalil, iya, ketika Anda membahas merinci permasalahan A, B, C, D dari sisi usulnya, dari sisi kawaidnya, dari sisi usul hadisnya, dari sisi usul nahunya, kemudian dari sisi bahasanya ini dan itu, nah, orang awam gak paham. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan ayat kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbaniin ay amuru ya rabbi nam as-sigar qom as-sigar qom la kibarihi, yaitu ar-rabbani adalah mendidik penuntut ilmu dari kecilnya sampai dia menjadi besar, diajarkan yang kecil sampai besar, ya, belajar dari alif bata sampai menjadi alul hadis. Itulah ulama rabbaniin. Bisa difahami? Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika ada orang yang menyakiti kita atau mengejek kita dengan ejekan yang membuat kita marah, apakah ada hak untuk membalas tersebut, ejekan tersebut, Ustaz? Baik, Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat sebuah kitab, judulnya ya 10 Kaidah untuk Bersabar dari Gangguan Manusia. Baik, pertama, beliau memberikan poin, setiap ada orang yang mengganggu kita, maka ketahuilah itu merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, Allah yang berkehendak kepadanya untuk dia menghina kita. Nah, ketika kita meyakini itu merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada kita, maka sebagai bentuk imannya kita kepada Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir yang jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang menghina kita, memfitnah kita, atau lain sebagainya, ketahuilah tidaklah seseorang itu diberikan ujian oleh Allah dikarenakan dosa dan kecuali dikarenakan dosa dan maksiatnya. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan introspeksi diri kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. kita perbanyak istighfar. Ini mungkin kita tak pernah mendzalimi orang, mungkin kita pernah menyakiti orang. Allah balas dia dengan pukulan tersebut. Kita jadikan ini sebagai alat jalan untuk beristighfar. Dan ketiga, kata Syekhul Islam, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, orang yang mereka membuat gangguan kepada aku, kemudian balaslah gangguan tersebut. Tetapi kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa la in sabartum la khairul lisabirin." Kalau seandainya engkau mau bersabar, maka sabar itu lebih baik buat orang-orang yang mau bersabar dari gangguan tersebut. Yang keempat, terkadang ketika kita mendapatkan mudarat satu jengkal, kemudian kita balas, yang kembali kepada kita itu satu kilo, bukan satu jengkal lagi. Maka ini juga harus diperhatikan. Paham di sini? Walaupun secara hukum asal tidak masalah untuk dia balas, fa'in uqibtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih, walain sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau seandainya mereka membuat gangguan kepada, maka balaslah gangguan tersebut. Seperti orang Yahudi mengatakan asam alaik ya Rasulullah, asam alaik ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Aisyah diingatkan oleh Rasulullah, balas saja wa alaik, begitu juga engkau wahai Yahudi. Ini menunjukkan boleh, tetapi dia harus melihat sisi-sisi apa yang telah kita sebutkan tadi untuk menghibur dirinya. Dan selanjutnya yang terakhir, ya kita ketahui bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Rahmat, ya segala kebaikan ada pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat dari orang-orang mulut-mulut kotor yang menghina Allah Rabbul Alamin. Ya waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terikat. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ma'suh, yang memiliki akhlak yang dijamin akhlak tersebut dari langit ketujuh, tapi tidak jauh dari haters, dicaci, dikatakan gila dan seterusnya. Ya, begitu juga sahabat Rasulullah Abu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Hatersnya bukan hanya dari sisi lisan saja, tetapi ketiganya dibunuh dalam keadaan syahid. Apalagi kita yang kemuliaan kita tidak dibanding, tidak ada sebanding dengan sahabat, tidak sebanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang memfitnah kita, apakah kita bisa menjamin 100% benar? Apakah kita menjamin 100% salah? Orang yang menghina kita tadi? Ya justru sebaliknya, bisa saja 100% benar, atau bisa 50% benar, 50% salah. Atau bisa saja 80% benar, 20%-nya salah. Tetapi orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Abu Bakar, menghina Umar, Utsman dan Ali, dan membunuh darah mereka, dipastikan 100% salah. Paham di sini? Jelas? Tapi kita, nah kalau seandainya kita menyadari, setiap ada orang yang menyalahkan kita, setiap ada orang yang mengkritik kita, ya selalu kita tidak pernah mengintrospeksi diri. Selalu ya biasa, saya penegak sunnah ini. Wajar saya penegak sunnah, gak ada lagi masjid yang menerima saya. Gak ada lagi tempat yang bisa saya isi itu pengajian, karena itu konsekuensi dari sunnah. Nah kalau orang berpikiran seperti ini terus, para hadirin, kapan dia mau introspeksi diri? Ya kita takut ini adalah sesuatu dari hal permainan syaitan yang telah mempermainkan diri kita. Bisa difahami ya, sebagaimana telah sering saya sampaikan, dakwah tul salafiyah, dat dari dakwah itu adalah sesuatu yang maksum, yang tidak perlu koreksi. Tidak perlu Anda evaluasi dari konten dalam dakwah salafiyah itu sendiri. Tetapi pengemban dari dakwah, dia bisa benar, dia bisa salah. Dia bisa membuat orang lari dari dakwah. Sebagaimana kata Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kalian membuat orang lari dari dakwah. Sehingga disinilah saatnya kita untuk introspeksi diri. Kita jangan hanya menyalahkan muslimin 100%. Oh, wajar, saya penegak sunnah, saya penegak tauhid. Harus begini konsekuensinya. Harus ada evaluasi, harus ada introspeksi diri. Ya, karena terkadang nampaknya ada sedikit gangguan. Kita tunggu sebentar. Indra, sudah, Ustaz? Nah, sudah. Tadi sempat terputus, Ustaz. Ya. Di mana terputus tadi? Tapi sedikit setelah sebelum berakhir, Ustaz. Jadi sudah menjawab pertanyaannya. Jadi intinya, ya setiap ada sesuatu ujian yang datang kepada diri kita, kita introspeksi diri. Bukankah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, seperti yang telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam keadaan mereka maksum, dalam keadaan mereka tidak berbuat dosa. Ya tetapi mereka introspeksi diri mereka, apa yang mereka alami dari gangguan-gangguan tersebut. Bisa dipaham ya? Pertanyaan berikutnya. Sebagian orang membawakan ayat Allah mengangkat derajat mereka yang berilmu ketika berbicara tentang ilmu dunia, Ustaz. Seperti ilmu teknik, sains, dokter, dan sebagainya. Apakah seperti ini tepat, Ustaz? Apakah ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi amal jariah terbatas ilmu agama saja atau juga termasuk ilmu duniawi juga, Ustaz? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudara muslim dan muslimah, pertama, semua lafaz ilmu yang datang dalam Al-Quran dan lafaz ilmu yang datang dalam Sunnah, maka diinginkan adalah ilmu agama, tidak diinginkan ilmu yang lain. Yaitu secara penggunaan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Qul ulumi siwal Quran mashwalah ila al-hadith wal fiqh fid din. Al-ilmu ma fi qad hadathana wa ma siwa dhalika waswas syaitan." Seluruh ilmu selain daripada ilmu Al-Quran adalah ilmu yang menyibukkan. Dan ilmu itu adalah ilmu fikih dan ilmu hadis yang memiliki sandarannya kepada Allah dan sandarannya kepada Rasulnya. Dan selain daripada sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu semua adalah was-was dari syaitan. Dan disebutkan oleh Imam Muzahabi dan yang semisal hampir sama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Usul Salasah, al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul nabihi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga semua lafaz dalil dari Al-Quran dan lafaz dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka diinginkan adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu dunia? Ilmu dunia pertama. Kalau ilmu dunia tersebut akan memudaratkan dari agama dan dunia seseorang, maka haram untuk dipelajarinya. Ilmu santet, ilmu sihir, ilmu filsafat haram untuk dipelajarinya. Tetapi ketika ada sebuah ilmu yang itu bisa bermanfaat untuk muslimin. Ya, bagaimana mengolah besi menjadi pesawat terbang? Bagaimana mengolah besi jadi pesawat tempur? Bagaimana mengolah besi jadi senjata? Bagaimana mengolah besi jadi bom nuklir? Yang itu untuk mempertahankan negeri muslimin dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang dia tujukan adalah untuk membela agama Allah, membela melindungi muslimin, maka ini insyaallah akan menjadi pahala baginya untuk menyempurnakan dari syariat Allah Rabbul Alamin. Namun dari sisi penamaan para ulama, sebagian mereka mengatakan itu tidak dikatakan ilmu, tetapi disebut sebagai hikmah. Karena ilmu adalah sesuatu ketetapan yang kebenarannya itu pasti. Tidak ada kebenaran yang pasti kecuali apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami? Namun ada sebagian para ulama mengatakan boleh kita katakan ilmu, tetapi dia dikaitkan dengan yang lainnya. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu biologi, ya ilmu kesehatan. Tetapi ketika disebut ilmu saja, mutlak seperti itu, maka tidaklah diinginkan kecuali ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, satu pertanyaan lagi kalau ingin bertanya. Kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan, Ustaz? Mohon penjelasan untuk ilmu fawaid, Ustaz. Ilmu apa? Fawaid. Ada di chat. Ilmu fawaid. Faraid atau fawaid? Okay. Kalau fawaid itu jamak dari faidah. Faidatun jamaknya fawaid. Fawaid atau faidah artinya apa yang kita ambil faidah hari ini dari kajian kita hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kesimpulan resume dari, betul ya resume ya? Resume dari kajian kita hari ini. Kesimpulan apa? Betul resume? Betul Ustaz. Betul ya? Jadi resume kajian kita hari ini, faedah kajian hari ini 1, 2, 3, dan 4. Itu maksudnya, kalau disebut fawaid. Tapi kalau diinginkan maksudnya faraid, apa itu ilmu faedah, ilmu penjelasan ilmu faraid? Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan ketika sepemilik harta tersebut meninggal. Jadi misalnya si bapak meninggal, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan 3 orang anak, dia meninggalkan adik, dia meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, dia meninggalkan ibunya, dia meninggalkan ayahnya, maka berapa yang harus didapatkan oleh anak-anaknya, berapa yang didapatkan oleh istrinya, nah itu dibahas dalam ilmu faraid. Ya, dan ini salah satu ilmu dari fan ilmu agama yang harus kita pelajari. Baik, wallahualam. Baik Ustaz, kita cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Ahad di waktu pagi. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di poin yang ketiga. Atau yang keempat. Ya, ya. Kita tutup Ustaz. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz.